Gila ini hari. Jeng Ayu didit juga sangat rohnya. Oke ya. Juminten, ada tuh Juminten di dalam ya. Langsung aja kalian dikasih lagu yang easy listening banget. Enak banget buat ngajakin kamu semua nyanyi bareng. Udah tahu lagunya gak? Udah tahu kok, kemarin di THR dibawain ya. Ayo. Selesai buat yang mau jadi pujaan hatiku ya. Begonang Zola. Hei pujaan hati, apa kabarmu? Ku harap kau baik-baik saja. Pujaan hati, andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Hei pujaan hati, setiap malam cintaku jadi kenyataan.